kabar Bandung? Kumaha atau damang? Semua yang hadir malam ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Dosa kami sebanyak buih di lautan, dosa kami sebanyak pasir di pantai, ya Allah. Kami sadar itu, ya Allah. Wa innaka ghafirun dzambil azimi. Tapi kami sadar ampunanmu laut luas tak bertepi. Mudah-mudahan diampunkan Allah segala silap salah kita, insyaAllah. Kau adalah laki-laki yang gagah perkasa, akan menikah dengan perempuan dan kau akan punya anak perempuan. Kalau hari ini kau mainkan perempuan, kalau hari ini kau goda perempuan, hari ini kau tinggalkan perempuan, merusak hatimu, merusak telingamu, maka malam inilah ajak kita bertaubat kepada Allah. Berhenti yang selama ini hanya merusak dirinya. Taubatnya enak, taubatnya hanya kepada Allah. Mana? Mana buktinya? Itu Abdul Somad cuma ngomong aja. Mana? Mana buktinya? Makanya beli paket 4GB. Tonton sampai habis. Jangan video yang potong-potong. Betul? Itu kamera tuh. Oh, ada kamera di bawah, ada kamera di tengah, ada kamera di atas. Banyak betul kupu-kupu rama-rama malam ini. Takbir! Tobat sudah. Yang bisnis, tetap bisnis islami, tinggalkan riba. Siap? Republik Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Serta Undang-Undang Dasar 1945. Serta Undang-Undang Dasar 1945. Kami masyarakat Muslim Indonesia. Kami masyarakat Muslim Indonesia. Akan senantiasa. Akan senantiasa. Mengutamakan persaudaraan. Mengutamakan persaudaraan. Membangun ukhuwah. Membangun ukhuwah. Serta menjunjung tinggi. Serta menjunjung tinggi. Persatuan umat. Persatuan umat. Kami masyarakat Muslim Indonesia. Kami masyarakat Muslim Indonesia. Adalah mujahid pejuang. Adalah mujahid pejuang. Yang cinta kepada Islam. Yang cinta kepada Islam. Cinta kepada NKRI. Cinta kepada NKRI. Cinta kepada Uhuwah. Akbar. Allah. Merdeka. Merdeka. Jangan diturunkan flashnya, kita naikkan kembali. Kita rasakan kenikmatan juga mencintai negara kita Indonesia. Untuk Rizal kami bersalam. Pusaka abadi dan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Thank you.